Hai, nama saya Kerry Astina. Saya berasal dari Bandung. Musim panas lalu saya jalan-jalan ke Binaria, lalu pulang-pulang berbadan dua. Itu semua gara-gara nasi padang. Waktu itu ku sangat lapar, pengen makan nasi padang, tapi harganya 25. Kok mahal banget padahal pakai dadar. Wow. Nasi padang pakai dadar 25. Nasi padang pakai dadar 25. Di Binaria semuanya mahal, mana duitku sisa ceban. Akhirnya ku cuci piring saja, daripada gak bisa pulang. Nasi padang pakai dadar 25. Nasi padang pakai dadar 25. Akhirnya aku selesai makan, tapi ku bingung minum apa. 25 teh canjeng minum nak, untung eta ayakobokan di meja makan. Alhamdulillah, ayakobokan di meja makan. Alhamdulillah. Akhirnya Kerry Astina bisa pulang dengan rasa kenyang. Jangan lupa tulis amin di kolom komentar agar kalian masuk surga. Itu.